tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat tuh bercurah lagi. Dimana kini entah dimana, bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu nan manja saat kau berada di sisiku. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Menanti dirimu kembali.